إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Sidang pendengar rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hari ini kita bersiaran langsung daripada pertubuhan Darul Tauhid Cawangan Kedah. Dan ini adalah pengajian yang kembali bersiaran dalam bentuk secara live macam ni. Sebelum ni pengajian kita adalah di Sungai Petani, tapi disebabkan faktor COVID ini, wabak yang sedang berlaku sekarang ini, maka pihak penganjur meminta kepada saya untuk bersiaran secara langsung sebegini. Ya, walaupun tak samalah pengajian kita berdepan bertalaki, berdepan, namun apa yang kita tak dapat semua, kita jangan tinggalkan semua. Ma la yadrak kulluh la yadrak julluh. Apa yang tak dapat semua, jangan kita tinggalkan semuanya sekali. Jadi seorang ahli sunnah itu, dia akan berusaha untuk mendapatkan kebaikan dalam apa cara sekalipun. Dalam apa cara sekalipun. Okey. Dan dia masih lagi termasuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Maka dia termasuk lagi, walaupun kita belajar secara online macam ni, tak direct, tuan-tuan mungkin ada yang di atas meja makan, mungkin dekat ruang tamu, mungkin ada sedang berbaring di tepi katil, mungkin ada sedang dalam kenderaan. Ya, walaupun tak samalah kan kita duduk berlagak lutut, membawa kitab, melapangkan masa untuk ilmu. Namun barakallahu fikum, dia masih lagi termasuk dalam apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan, ataupun apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis, bahawa barang siapa yang menempuhi suatu jalan untuk mencari ilmu, untuk mencari satu ilmu, man salaka tariqan, untuk mencari satu ilmu, yaltamisu fihi ilman, untuk mencari satu ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah, Allah Ta'ala akan mudahkan dia jalan ke syurga. Kata Syekh Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala, Muhammad bin Salih al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala, termasuk perjalanan untuk mencari ilmu ni adalah membaca buku, mendengar kuliah, bahkan Syekh pernah sebut hatta mendengar kaset-kaset zaman Syekh dulu, kaset kan, mendengar kaset-kaset pengajian pun termasuk juga dalam man salaka tariqan, siapa menempuhi suatu jalan. dalam mencari ilmu. Walaupun tak syak lagi, duduk dalam majlis ilmu yang khusus itu lebih baik. Kerana ada janji daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, "Majtama'a qaumun wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah berkumpul suatu kelompok manusia, sekumpulan manusia, fi baitin, di sebuah rumah, min buyutillah, daripada rumah-rumah Allah. Yatluna kitab Allah, mereka mentilawahkan kitab Allah, membaca kitab Allah. Wa yatadarusunahu bainahum, dan juga mereka bertadarus, mempelajarinya, mengkajinya, membaca tafsirnya. Illa haffat, illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan ketenangan Allah Ta'ala akan turun dengan ketenangan kat majlis tersebut. Wa ghashiyat humur rahmah, dan Allah Ta'ala akan limpahi mereka dengan rahmat. Wa haffathumul malaikah, dan malaikat akan memayungi mereka. Wa dhakarahumullahu fi man indah, dan Allah Ta'ala akan sebut satu persatu nama orang yang di dalam majlis tersebut. Maksudnya itu kalau orang yang datang majlis ilmu, datang dalam satu majlis, duduk. Ya, dapatkan jalan tersebut. Tetapi kita tidak lakukan sedemikian, bukan sebab kita sengaja tak nak lakukan sedemikian. Kita bukannya sengaja tak nak datang kuliah. Kita bukan sengaja tak nak berkumpul. Kita bukan sengaja tak nak duduk lutut bertemu lutut. Kita tak duduk sebab kita dihalang oleh satu halangan. Kita ada uzur. Dan bila kita ada uzur, kaedah dalam syarak, iaitu kalau seorang itu berniat untuk melakukan sesuatu namun dia terhalang kerana uzur, maka dia akan dapat pahala seperti mana apa yang diniatkan tadi. Nanti sekejap lagi kita akan tengok dalam bab niat yang ikhlas. Lepas tu satu hari Nabi SAW pergi perang Tabuk. Sementara perang Tabuk tu jauh, hampir-hampir di sepadan Jordan sana. Maka Nabi kata kat sahabat, dia kata, sesungguhnya di Madinah itu ada sekelompok manusia yang tidaklah kamu menempuhi suatu wadi dan tidaklah kamu melalui satu jalan, melainkan mereka yang di Madinah itu akan berkongsi dengan kamu pahalanya. Maksudnya Nabi kata kat sahabat, wahai sahabatku sekalian, kamu jalan bersusah payah ni, jalan kat lembah, turun naik bukit, lalu kat padang pasir, kelaparan, kehausan, seperti yang kita semua baca dalam kisah perang Tabuk, sampai makanan tak cukup, sampai para sahabat nak sembelih unta diorang sendiri, sampai Umar Al-Khattab kata, ya Rasulullah, kalau sembelihlah unta-unta kita ni, habislah patah tulang belakang kita. Maksudnya ialah kita tak boleh nak bergerak, sebab jauh ni. Apa kata, ya Rasulullah, engkau cadangkan supaya dibentangkan kain ke atau kulit, kemudian setiap orang diletakkan dekat dalam bekas tersebut apa saki-baki makanan yang mereka ada. Maka ada orang bagi sedikit roti, ada yang bagi sedikit kurma, ada yang bagi biji kurma pun ada juga, biji kurma. Sampai dia tanya, biji kurma nak buat apa? Biji kurma, kita boleh isap-isap biji kurma tu, at least ada zat dalam tu. Allahu Akbar. Punyalah lapar para sahabat ketika perang Tabuk, sebab jauh perangan tersebut. Jadi bila ada sahabat dicadangkan nak hilangkan kelaparan mereka supaya disembelih unta mereka, maka Nabi macam hampir-hampir nak bersetuju dengan pendapat tersebut. Ketika itu Umar Khattab kata, ya Rasulullah, jangan buat macam tu ya Rasulullah, nanti kita tak boleh bergerak ya Rasulullah. Apa kata kau minta supaya dia bentangkan tadi lah kulit tadi tu, dia letakkan saki-baki makanan. Kemudian kau doakan kepada makanan tersebut ya Rasulullah, semoga ada barakah pada makanan tersebut. Ya, dia bagi roti, dia bagi 2 biji kurma, dia bagi 1 biji kurma, dia bagi biji kurma. Sampai ada orang tanya, biji kurma nak buat apa supaya boleh dihisap biji kurma tersebut. Akhirnya Nabi SAW lakukan dan Nabi berdoa. Akhirnya makanan tu dibahagi-bahagikan kepada semua sahabat-sahabat yang pergi perang Tabuk tadi. Cukup untuk semua sahabat tu makan dan semua kekenyangan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Barakahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakahnya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan itu poin saya. Poin kita cerita bab ni ialah Nabi kata ada sebahagian orang-orang yang ada di Madinah. Ma salaktum wadiyan. Tidaklah kamu lalu satu wadi. Dan tidaklah kamu lalu satu lembah. Melainkan mereka dekat Madinah tu tadi akan syarakukum fil ajr. Mereka akan berkongsi dengan kamu pahala dia. Walaupun mereka dekat Madinah, dia pun tak duduk, tak bergerak pun. Habis tu kenapa? Habasahumul udhur. Itu poin saya. Nafas tu jenak. Nabi kata habasahumul udhur. Mereka itu terhalang kerana keuzuran, ada uzur. Jadi begitu juga kita berharap sebenarnya apa yang berlaku pada kita sekarang. Kita bukan tak nak dengar kuliah, bukan tak nak pergi kuliah. Kita bukan tak nak berkumpul dalam majlis yang kita boleh buka kitab dan kita duduk sama-sama, duduk rapat-rapat. Seperti mana salafun salih lakukan dahulu. Tetapi kita terpaksa sebab apa? Sebab uzur. Jadi semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat balak daripada kita dan memudahkan urusan kita untuk kembali seperti dahulu, seperti asal, dan kita boleh bermajlis, berkumpul, menuntut ilmu, buka kitab, baca sama-sama. Dan itu lebih barakah, lebih baik dari apa yang kita lalui sekarang ini. Itu mukaddimah tentang rahmani wa rahmatullah. Tajuk yang diberikan kepada saya oleh pihak penganjur adalah apakah dia syarat-syarat amalan itu diterima. Betul tak penganjur? Tak silap tajuk pula, betul kan? Naam. Syarat diterimanya amalan ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tajuk yang sangat penting untuk dipelajari oleh setiap muslim. Kerana yang diambil iktibar itu, yang dikira itu ialah amalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukannya apa yang kamu buat. Sebab apa yang kita buat ni macam-macam, kita macam-macam kita buat. Macam-macam amalan yang kita nak buat. Tapi yang diambil iktibar, yang menjadi mizan hasanat, yang akan jadi timbangan baik bagi kita di akhirat kelak, atau yang akan menjadi syafaat bagi kita di akhirat kelak, atau yang dapat membantu kita di akhirat kelak, atau yang akan meringankan azab kubur kita, atau yang mudahkan kita untuk melalui hisab yang lama, atau menyebabkan kita ni dikumpulkan bersama orang yang salih, adalah amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Betulah para salafun salih sangat takut dalam bab amalan diterima ataupun tidak diterima. Hatta Nabi SAW, hatta para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, Nabi Ibrahim khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Lepas dia buat Kaabah, dia bina, dia naikkan balik Kaabah. wa idh yarfa'u ibrahimu alqawa'ida min albayt wa isma'il, dengan Nabi Ismail. Rabbana taqabbal minna, dia kata, ya Allah, terimalah daripada kami, ya Allah, amalan baik. Maksudnya Nabi Ibrahim, Allahu Akbar, Abul Anbiya, bapa sekalian para Nabi, Khalilullah, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, yang Allah subhanahu wa ta'ala puji dia, kana Ibrahim, kana Ibrahim ummatan qanitan lillah hanifan walam yakun minal musyrikin. Allah ta'ala puji dia, sebenarnya Ibrahim ini, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Sebenarnya Ibrahim itu satu imam, ketua yang menjadi contoh panutan sekalian manusia, qanitan, yang sentiasa tunduk dan patuh pada perintah Allah subhanahu wa ta'ala, hanifan, yang sentiasa lurus agama dia, tak pernah lah ada bengkok-bengkok sikit agama. Macam kita, bukan, macam kita kejap-kejap kan bengkok sana, kejap-kejap bengkok sini, ada je kita punya apa, ya, yeah, fitan kita banyak. Nabi Ibrahim tidak, hanifan, hanif, walam yakun minal musyrikin, dia tak termasuk, tak pernah sekali pun dia terlibat dengan orang-orang musyrikin. Tetapi lepas dia bina Kaabah, dia kata apa? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah amalan kami, ya Allah. Ya Allah, terimalah amalan kami, ya Allah. Maksudnya Nabi Ibrahim pun dia berharap, dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk menerima doanya, menerima amalan salihnya. Maksudnya para Nabi pun dia ada khauf, takut Allah subhanahu wa ta'ala tak terima, sebab tu dia mohon kepada Allah untuk terima. Dia juga dengan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah ta'ala menerima doanya, menerima amalan salihnya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, terimakanlah daripada kami, ya Allah. Sebab Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Begitu juga para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Umar Al-Khattab radhiyallahu an, satu hari Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu menangis dengan tangisan yang begitu kuat, teresak-esak tangisannya. Bila ditanya pada dia, kenapa wahai Umar Al-Khattab, sedangkan kau ni sekian dan sekian dan sekian, ya, orang Umar Al-Khattab bukannya calon-calon orang. Maka kata Umar Al-Khattab, kalau kau boleh memberi jaminan kepadaku bahawa Allah subhanahu wa ta'ala telah menerima satu saja sujud daripadaku, satu saja solat aku, telah menerima satu saja solat aku, maka akulah orang yang paling berbahagia pada hari ini. Maksudnya Umar Al-Khattab takut amalannya tak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bila datang pula lepas tu Al-Hasan Al-Basri, begitu juga ucapan yang sama, dia menangis dengan tangisan teresak-esak. Lalu orang kata, bukankah kau dah buat amalan soleh sekian dan sekian dan sekian dan sekian? Dia kata, kerana aku tak tahu apa yang Allah Ta'ala telah tetapkan bagiku ketika aku mati nanti. Maksudnya dia pun tak pasti adakah amalan soleh dia diterima. Maksudnya dia takut. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, lepas dia habis Ramadan, dia menangis. Bukan menangis sebab dah raya, bukan menangis sebab tak boleh bergaya dengan mak dah meninggal, bukan macam tu. Atau tak boleh balik kampung, atau seumpama dengannya. Dia menangis teresak-esak sebab Dia kata, adakah Allah Subhanahu Wa Taala telah menerima amalan daripadaku? Adakah aku telah bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam Al-Quran, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Surah Al-Maidah ayat 27. Maksudnya Allah Taala hanya menerima daripada orang yang bertakwa. Jadi bila Imam Ahmad baca ayat ni, dia rasa, adakah aku dah bertakwa kepada Allah sebab aku banyak buat dosa lagi? Lalu timbul perasaan takut padanya, takut Allah Ta'ala tak terima amalannya. Sebab ayat tu kata apa? Allah Ta'ala hanya terima daripada orang bertakwa. Adakah aku dah bertakwa sehingga Allah Ta'ala terima amalan aku? Lepas tu Imam Ahmad rahimahullah menangis terisak-isak pada malam hari raya. Apa poin saya nak buat kisah-kisah tadi? Nak beritahu bahawa para salafun salih, para anbiya alaihimussalatu wassalam, dan para ulama kita yang salaf, ulama salaf kita, mereka ada perasaan takut Allah Subhanahu Wa Taala tak menerima amalan kita. Jadi kalau mereka itu sangat takut amalan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apakah kita yang jauh amalan kita, iman kita, amal kita berbanding dengan mereka, kita rasa tenang dan keadaan tidak mahu memerhatikan langsung tentang apakah amalan kita ini betul-betul yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang akan menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala menerima amalan kita? Dan janganlah kita hanya bersangka-sangka saja. Maksudnya, insyaAllah Allah Ta'ala terima. Kita jangan sangka buruk, Syekh. Kita kena jangan terlampau ni sangat. Kita ni tak boleh nak. Kita, apa yang kita sangka tu Allah Ta'ala akan bagi kita. Ana inda dhanni 'abdi bi. Dia buat ayat, dia buat hadis tu. Itu Allah Ta'ala tu berdasarkan sangkaan kita. Ya, betul tuan-tuan. Kalau kita sangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan beri kita ni berdasarkan apa Allah Ta'ala sangka pada kita. Namun janganlah agama itu dibina di atas sangkaan. Ini satu hal pula. Maksudnya macam inilah. Kita nak minta kerja. Dan nak minta kerja satu syarikat. Syarikat tu mesti ada kriteria-kriteria dia. Kita tak nak baca kriteria yang diberikan. Kita kata, tak apa, kita sangka baiknya. Bos tu boleh terima kita. Kita sangka baik. Kita do our best. Tanpa kita tengok apa kriteria yang dia nak. Boleh ke kita buat macam tu? Takkan diterimanya. Kita diterima berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh orang tersebut. Sama juga macam dalam peperiksaan, dia kata soalan dia scan, sila bawa 5 kebaikan berhijrah ke negeri Islam, kata soalan. Okey, dia meletakkan syarat-syarat, letaklah kriteria-kriteria soalan. Kita tak menjawab soalan tersebut, kemudian kita kata kita apa, kita sangka baik yang dia akan terima kita punya jawapan. Tak boleh. Yang ni jadi sebahagian orang masyarakat kita, minta maaf saya sebutlah kat sini, sebenarnya orang yang dia tak nak mengaji tapi dia berdasarkan sangkaan, dia kata tak apa, kita buat ni Allah Ta'ala terima. Sebab tu akhirnya bila dia buat amalan tersebut rupanya amalan tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, amalan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala rupanya. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Bukan, itu kan ayat lain. Ayat ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata apa? Amilatun nasibah tasla naran hamim. Amilatun nasibah, penat dia beramal. Amilatun nasibah, dia buat amalan tu penat. Nasibah maknanya penat dia, berpeluh-peluh dia buat. Tetapi Allah Ta'ala kata apa? Tasla naran hamiyah. Tapi dia kena neraka jahannam, neraka yang membakar. Maksudnya dia buat amal tapi masuk neraka. Allahu Akbar. Ayat lain lagi Allah Taala kata wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Dan kami datangkan apa yang diamalkan dahulu masa dia dekat bumi dahulu, dekat dunia dahulu. Faj'alnahu haba'an mansura. Kami jadikan amal dia semua macam debu-debu yang berterbangan. Maksudnya dia beramal tak? Dia beramal. Dia bukan tak beramal. Tapi amalan dia jadi debu. Lagi ayat lagi Allah Ta'ala, kul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahf. Kita biasa baca ayat tersebut. Nak tak aku beritahu kepada kamu, wahai manusia sekalian, tentang orang yang, katakanlah wahai Muhammad, nak tak kami beritahu kepada kamu semua tentang apakah orang, siapakah orang yang paling rugi sekali. Bil akhsarin, akhsar, orang yang paling rugi, a'malan, perbuatan mereka. Alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, iaitu orang yang sesat dalam dunia ini, ataupun dia tersalah langkah, dia salah buat perbuatan yang salah. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, tapi mereka sangka mereka lakukan kebaikan. Jadi apa poin saya nak kata, kita jangan sangka-sangka saja bahawa Allah Ta'ala terima amalan kita. Okey. Ya betul, sangka baik pada Allah Ta'ala itu betul. Tapi sangka baik itu sangka baik berdasarkan prinsip yang Allah Ta'ala letakkan. Okey. Sangka baik berdasarkan, kalau kita tak buat berdasarkan apa prinsip, syarat-syarat yang letakkan, kemudian kita langgar, kemudian kita sangka baik dengan Allah Ta'ala, ini sangkaan-sangkaan yang batil. Ini sangkaan yang seperti sangkaan yang Nasrani, sangkaan yang orang musyrikin. In yattabi'una wa in yattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Tidaklah mereka ikut melainkan mereka hanya sangkaan saja. Wa inhum illa yakhrusun, mereka hanya meneka-neka saja. Mereka sangka-sangka saja amalan mereka itu bagus. Wa inhum illa yakhrusun. Itu juga Allah Ta'ala kata lain, in yattabi'una illa dhanna wa ma tahwa al-anfus. Tidaklah mereka itu ikut dengan sangkaan-sangkaan mereka sahaja dan juga apa yang nafsu mereka nak. Jadi ayat ni nak bagi tahu kepada kita, jangan ada sangka-sangka sahaja tentang agama ni. Allah Ta'ala terima punya amalan kita, InsyaAllah Allah Ta'ala terima, InsyaAllah terima. Tapi rupa-rupanya apa yang dia buat tu tak kena dengan apa yang syarat-syarat, kriteria yang Allah Ta'ala telah letakkan. Itu penting kita mengaji berkenaan dengan, atau penting kita belajar. Saya kata mengaji, orang Melayu ingatkan mengaji ni macam mengaji Quran ni, mengaji ni bahasa Indonesia, maksudnya belajar. Jadi kita belajar tentang apakah dia perkara, faktor-faktor ataupun syarat-syarat amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan, setelah kita buat mukadimah tadi bahawa pertama, para anbiya berusaha untuk supaya amalan diterima dan takut amalan tidak diterima. Yang kedua, iaitu amalan diterima ini, syarat-syarat ini telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Al-Quran dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, iaitu jangan kita bina agama kita di atas sangkaan. Jangan kita hanya sangkaan kita bahawa Allah Ta'ala akan terima. Kita kena tengok amalan kita ni benar, apakah benar telah ikut kriteria yang telah ditetapkan. Kemudian barulah kita bersangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, agar Allah Ta'ala menerima amalan yang kita lakukan. Jadi apakah tiga syarat dia tadi? Apakah tiga syaratnya tuan-tuan rahmani wa rahimakumullah sekalian? Ringkas saja, dia ada tiga syarat. Yang pertama, Islam. Yang kedua, ikhlas. Dan yang ketiga ialah menepati kaedah syarak ataupun ittiba', mengikuti sunnah Nabi, mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, tiga poin ni saja malam ni kita akan beri perhatian. Tiga poin ni. Apa dia? Yang pertama, syarat pertama ialah syaratul Islam, syarat dia Islam, dia Muslim. Syarat yang kedua iaitu dia ikhlas. Dan syarat yang ketiga iaitu ittiba'u sunnah. Itu diikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari kita tengok satu persatu daripada syarat ini. Maksudnya kalau Allah Taala terima amalan kita, kita kena ada tiga syarat ni. Yang pertama syaratul Islam. Syaratul Islam iaitu Allah Subhanahu wa taala hanya menerima amalan daripada orang yang Islam. Allah Taala tidak akan menerima amalan daripada orang bukan Islam. Macam mana banyak amalan kebaikan dia pun, Allah Taala tak akan terima daripadanya. Maksud kalau dia tak Islam, dia buat baik, Allah Taala tak akan terima amalan baik dia. Apa dia? Apa dalilnya? Dalilnya Allah Taala kata, "Wa man yabtaghi ghayra al-islam diinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." "Wa man yabtaghi ghayra al-islam diinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Saya ulang sekali lagi ayat tu. Wa man yabtaghi ghayra al-islam diinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ahli sunnah ialah ahli dalil. Ahli sunnah ialah ahli dalil. Jadi siapa ada kemampuan, tahu Arab sikit-sikit, ada kekuatan hafazan, apa dalil? Okey. Saya ingat dalam majlis Syekh Muhammad bin Abdullah al-Imam, satu muhaddis, setiap kali kuliah dia, dia kata, "Ya rijal, hatu dalil, ya rijal, hat dalil, bawakan dalil." "Man qala bi ghairi dalil la'aqabtuhum." Siapa yang bawa dalil, siapa yang bawa pendapat tanpa dalil, aku akan hukum dia. Ha, masya Allah, Syekh Hafizahullah Ta'ala. Jadi Allah Taala kata wa man yabtaghi, siapa yang mencari ghairal islami dinan, atau siapa yang mengambil selain daripada Islam sebagai agama dia, falan yuqbala min, tak akan diterima daripada dia. Ha, itu point dia. Jelas ayat ni, falan yuqbala min, tak akan diterima daripadanya amalan dia. Wa huwa fil akhirah, dan dia di akhirat nanti, minal khasirin, termasuk orang-orang yang rugi. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, akhirat nanti termasuk orang yang rugi. Ayat ni jelas Allah Taala kata apa? Siapa yang cari selain daripada agama Islam, dan siapa yang menganuti agama Islam, fala yuqbala min, tak akan diterima daripada dia. Tak akan diterima amalan solehnya, tak akan diterima segala kebaikannya. Kebaikan dia semua akan jadi haba'an mansura, akan jadi habuk, akan jadi sia-sia, akan jadi benda yang rugi. Tadi macam tadi Allah kata amilatun nasibah. Ini bercun eh, perayaan kufar. Naam. Allah Ta'ala falan yuqbala min, Allah Ta'ala takkan terima dari dia. Wa huwa fil akhirah, dan akhirat nanti, minal khasirin, dia akan jadi orang yang rugi. قرأت الآية من القرآن سورة التوبة: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا. Sesungguhnya orang kafir selepas mereka beriman, ثم ازدادوا كفرا, ini orang munafik pula. إن الذين كفروا, ataupun ahli kitab, إن الذين كفروا بعد إيمانهم, lepas mereka dah beriman, ثم ازدادوا كفرا, mereka tambah-tambah kekufuran mereka, لن تقبل توبتهم, taubat mereka takkan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya kalau maksudnya amalan mereka takkan diterima, kebaikan mereka takkan diterima. Wa ulaika humud dhalun, mereka itu orang yang sesat. Nampak, orang kafir, lan tuqbal taubatuhum, Allah Taala takkan terima. Bahkan bukan sekadar tak terima daripada orang yang musyrik kafir, bahkan daripada orang yang akidahnya nifaq, iaitu orang munafik dengan munafik akbar, munafik dengan i'tiqad, maka Allah Ta'ala takkan terima juga. Ketika perang Tabuk itu, Allah Ta'ala kata, قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْحًا, wahai, katakanlah wahai Muhammad, katalah dekat orang munafik itu semua, أَنْفِقُوا, sedekahlah, kamu infakkan harta kamu, طَوْعًا, sama ada secara sukarela, أَوْ كَرْحًا, ataupun kamu secara paksa kamu sedekah, لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ, لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ, takkan diterima daripada kamu semua. Maksudnya, wahai orang munafik sekalian, dengan munafik i'tiqadi, munafik i'tiqad yang terkeluar daripada Islam, bukan munafik amali, bukan munifak amali, bukan nifak amali, nifak i'tiqad, itu ia munafik kerana akidah dan nifak. لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ, sebab sesungguhnya kamu ni kaum yang fasik. Nampak jelas tak ayat tu? Allah Ta'ala takkan terima. Tak terima di dunia, tak dekat akhirat lagi lah. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ. Kata Allah Ta'ala ayat lain pula, semuanya orang kafir, surah Ma'idah, semuanya orang kafir itu, kalaulah dia itu ada langit dan bumi dan segala isi-isinya untuk ditebus dirinya akhirat kelak, ma taqabbala minhum, takkan diterima daripada dia. Dan ada syahid tak, dan ada tak dalilnya daripada sunnah, dari Al-Quran, daripada sunnah sangat banyak. Dalil yang paling legend sekali lah kita kata, dalil paling legend sekali, maksudnya dalil yang paling evergreen tak sesuai juga, dalil yang paling jelas dan sentiasa dijadikan dalil, iaitu kisahnya Abu Talib. Abu Talib telah pertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah menjaga Nabi sejak Nabi berumur 8 tahun. Kan? ثم أبو طالب العم كفل خدمته ثم إلى الشام رحل. سيدنا كده على أرجوزة مئية كان. يتلاف التحان كان. ثم أبو طالب العم كفل. دي تلاف من نانغون دي. كفل ما سيء تانغون دي. Bukan sekadar bagi duit macam kita dengan anak yatim bagi duit masuk bank in RM50 sebulan, macam tu. Kafal, dia jaga. Khidmatahu, kena bagi khidmat pula kepada dia. Thumma ila syam rahwan ila syam, berniaga di syam ila akhiri, kisah tersebut. Diterima tak kebaikan dia? Tak diterima. Dalam hadis sahih Muslim, Abbas radhiyallahu anhu, Abbas tu pak cik Nabi, adik beradik Abu Talib, kata, ya Rasulullah, inna Abu Talib qad fa'ala kadha wa kadha, fa'ala kadha wa kadha, sungguhnya Abu Talib telah melakukan sekian-sekian, telah bantu kamu. Wa yaghdabu alaik, kana yaghdabu alaik, maksudnya kana yaghdabu alaik, ya, naam, maksudnya Nabi SAW, maksudnya dia yaghdabu minka, bukan yaghdabu alaik, yaghdabu minka, maksudnya dia marah kerana pertahankan kau, maksudnya dia pertahankan kau ya Rasulullah. Apakah tak dapat apa-apa manfaat pun daripada kebaikan ini? Maka Nabi, jawapan Nabi ringkas, tak. Tak. Tak ada manfaat sikit pun. Baikkan Abu Talib dirahimahullah. Abu Talib meninggal sembilan tahun lepas Nabi dapat risalah, maksud lebih kurang 10 tahun lah. Wa ba'da tis'in min sini risalati mata Abu Talibin dhu kafalati. Sudah kita al-urju zahmiyah sebut kan, dia kata wa ba'da tis'in min sini risalati mata Abu Talibin dhu kafalati wa ba'dahu khadijatun tuwfiyat ba'da ayyamin madat ba'da thalathatin بعد ثلاث ايام مضت okey lepas 9 tahun kenabian maka wafatlah Abu Talib. Maka 9 tahun Abu Talib pertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan 9 tahun bahkan 9 pertahankan Nabi, campur lagi 32 tahun, jadi 41 tahun Abu Talib jaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan pernah jaga Nabi 41 tahun? Tak pernah. Kita pun tak pernah jaga Nabi SAW selama 41 tahun. Abu Talib dah jaga Nabi 41 tahun tuan-tuan rahimakumullah. Tetapi tak pernah. Tak dapat apa-apa. Nabi kata, Abu Abbas. Abbas tu adik-beradik Abu Talib ada kata, ya Rasulullah, dapat tak something? Nabi kata, tak. Illa annahu kana fi dahdahi minan nar. Walau la ana, lakana fi ad-dark al-asfali min an-nar. Tak dapat apa-apa wahai pak cikku, tak dapat apa-apa pun. Melainkan dia diletakkan dalam neraka yang paling cetek sekali. Dahdah min an-nar. Walaula ana, kalau bukanlah kerana aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lakana fi ad-dark al-asfali min an-nar. Nescaya dia dalam neraka yang paling bawah sekali. Maksudnya Nabi bagi syafaat sekali. Hukuman dia yang sebenar ialah neraka paling bawah sekali. Kalau orang tanya kenapa neraka paling bawah? Sebab dia yang paling rapat dengan Nabi SAW. Dia duduk dengan Nabi. Duduk dengan Nabi sekali. Tiap-tiap hari dengar Quran. Tiap-tiap hari dengan Nabi dakwah. Tapi tak nak terima Islam juga. Sebab apa? Sebab dia kata, laula masabbata qawmi. Kata Abu Talib, kalau bukan kena celaan kaumku, nescaya aku dah ambil dah agama ini. Tapi sebab apa? Dia takut orang kutuk dia. Dia takut kaum dia cela dia. Dia takut manusia, lagi takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Minan nasi man ja'alu fitnatan nasi ka'adzabilah. Minan nasi man ya'budullaha ala harfin. Kalau orang ni sembah Allah di atas sempadan-sempadan. Atau ayat lain pula Allah Ta'ala kata, ja'alu fitnatan nasi ka'adzabilah. Ada sebagai orang ni, dijadikan celaan manusia itu lagi besar daripada azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Abu Talib dalam grup ini. Sebab apa? Sebab dia kata, walau la masabata qawmi, masabatu qawmi, kalau bukan kerana celaan kaumku, maksudnya aku dah masuklah agama Islam. Manfaat tak bagi dia? Tak manfaat tuan. Tidak manfaat bagi dia. Allahu Akbar. Waktu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan kita ada bermufrad, bila setiap kali dia dengar cerita macam ni, dia akan menangis dia. Menitik air mata dia. Masa tu mak dia tak Islam lagi. Dan dia kata, ya Rasulullah, doakanlah ibuku masuk Islam, ya Rasulullah. Doakan. Dia nak sangat ibu dia masuk Islam supaya amalan dia diterima. Allahu Akbar. Jadi kisah Abu Talib ni dalil yang sangat besar. Sangat dalil yang sangat jelas bahawa orang tu macam mana dia baik sekalipun, kalau dia tak Islam, Allah Ta'ala takkan terima kebaikan dia pada dia. Kisah kedua pula daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu kisah Ibnu Jud'an atau Ibnu Jud'an. Kisah tu apa dia? Kisah Ibnu Jud'an. Kisah Ibnu Jud'an ni dia macam kisah Tiga Abdul. Bukan Tiga Abdul. yang jumpa harta tu apa? Abdul Wahab, Abdul Wahab bukan, cerita Abdullah, adik-beradik yang kena buli. Saya pun tak ingat lah cerita Piramia, apa tak cerita tu, apa nama karakter tu, yang dia apa, jadi miskin. Ahmad Al-Bab ni miskin. Lepas tu dia jumpa harta dalam gua, betul tak? Dia jumpa harta dalam gua, lepas tu dia jadi kaya. Dah jadi kaya, dia pun sedekah. Ibnu Jud'an macam tu juga. Asalnya Ibnu Jud'an ni orang jahat, penjedayah. Kemudian dia bertaubat. Lepas dia bertaubat, dia masuk dalam satu gua, dia jumpa harta karun banyak. Sampai dia jadi kaya, kaya raya. Dan dia selalu bersedekah. Dia selalu buat baik. Dia sambung silaturahim. Dia banyak sedekah dan dia buat baik. Kali ini Aisyah pula tanya kepada Nabi SAW. Kata, ya Rasulullah, Ibnu Jud'an, dia sedekah, dia sambung silaturahim, dia banyak buat baik ketika hidupnya. Apakah dia tak dapat apa-apa faedah daripada kebaikannya? Dia kata, tak. Dia kata, tak. Kerana dia sehari pun, sekali pun tak pernah kata, ya Allah, ya Tuhanku, lindungilah aku daripada azab hari akhirat kelak. Innahum lam yakul qat yawman qat. Allahumma qini azabaka yawma tub'athu ibadah. Atau yawmaddin. Maka maqala Nabi SAW. Kerana sekali pun tak pernah kata, ya Allah, ya Tuhanku, lindungilah aku daripada azab akhirat kelak. Maksudnya dia tak beriman dengan hari akhirat. Tak Islam lah. Tak beriman dengan hari akhirat. Tak Islam lah. Jadi dua kisah ni, kisah yang sangat jelas. Bahkan Imam Nawawi rahimahullah, dia kata Sahih Muslim, dia kata apa? Orang yang kafir tidak bermanfaat baginya syafaat orang-orang yang soleh baginya. Dia tunjukkan bahawa apa dia tentang rahmatullah, bahawa kalau tak Islam, Allah Ta'ala tak terima amalan dia. Okey, kena faham. Itu masalah pertama. Dia kena Islam. Dan Islam tu maksudnya apa pula? Hanya kena faham ni Islam tu apa. Yang dimaksudkan Islam ni, Islam yang benar. Bukan Islam yang nama dia Muslim. Apa itu Islam? Apa takrifan Islam yang benar? Takrifan Islam ialah apa dia? Al-istislamu lillahi bitawhid. Ingat ni, takrifan Islam. Kalau tuan-tuan, katakanlah tuan-tuan kuliah saya ni, tuan-tuan tak dapat apa-apa pun, tuan-tuan dapat ini je, dapat faedah jugalah. Dan sangat besar faedah. Apa itu Islam? Salin ni, Islam tu apa? Al-istislamu lillahi bitawhidi. Iaitu kita menyerah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mentauhidkannya. Wal-inqiyadu lahu bita'ati. Dan tunduk kepadanya dengan ketaatan, memberikan ketaatan. Dan yang ketiga, wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Dan melepas diri daripada syirik dan ahli syirik. Itu Islam yang sebenar. Apa dia? Yang pertama, al-istislamu lillahi bitawhidi. Iaitu kita menyerah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Dan maksud mentauhidkannya itu kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala ibadah kita, zahiran wa batinan, qawlan wa fi'lan wa i'tiqadan, kulluha lillahi ta'ala. semuanya untuk Allah. Ibadah kita sama ada ibadah zahir, ibadah batin. Ibadah zahir ni ibadah yang nampak lah. Ibadah batin ibadah yang tak nampak lah. Atau ibadah lisan seperti tasbih, seperti zikir, seperti doa, seperti baca Quran, seperti amar ma'ruf nahi mungkar, seperti membaca Al-Quran, seperti mengajar, seperti mengucapkan perkataan yang baik, berselawat kepada Nabi SAW. Ini semua ibadah yang dipanggil ibadah qawliyah. Semuanya ditujukan kepada Allah. Bernazar kepada Allah. Begitu juga dengan ibadah fi'aliyah, ibadah anggota badan. Sujud hanya kepada Allah. Rukuk hanya kepada Allah. Menyembelih kurban hanya untuk Allah. Tawaf hanya di Baitillahil Haram untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, wukuf hanya untuk Allah. Iktikaf hanya untuk Allah. Okey. Jadi semua ibadah-ibadah fi'liyah, ibadah badan, semuanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, ibadah qalbiyah, ibadah hati. Ibadah hati seperti apa? Seperti takut kepada Allah. Takut yang ibadah hanya ditujukan kepada Allah. Okey, redha kepada Allah. Tawakal kepada Allah. Ar-raja, pengharap kepada Allah. Okey. Istilah Islam wal iman wal Islam waminhu al-khauf wal-raja wal-tawakkul wal-raghbah wal-rahbah wal-khushu' wal-khashyah wal-inabah wal-isti'anah wal-isti'adah wal-istighathah wal-dhabhu wal-nadhru. Okey. Apa dia? Seperti tawakal pada Allah. Itu semua ibadah hati. Tawakal. Wal-raghbah, keinginan yang kuat untuk mendapat pahala. Warahbah, menjauhi daripada azab Allah. Walinabah, taubat kembali hanya kepada Allah. Bukan yang taubat. Nak taubat, dia pergi ke kubur. Menangislah dekat hadapan kubur wali. Wahai wali, aku orang yang berdosa. Maka sampaikanlah taubatku kepada Allah. Ini syirik. Maka dia bukan Islam. Islam tadi apa dia? Al-Islam, al-istislamu lillahi bitawheed. Iaitu kita menyerah kepada Allah dengan tauhid. Wal-inqiyadu lahu bitta'ah. Dan kita taat kepadanya. Iaitu kita melakukan ketaatan. Dan beriktiqad akan hukum wajibnya taat. Itu yang penting. Itu yang paling penting sekali. Dalam bab ketaatan itu, dia kena beriktiqad wajibnya taat. Maksudnya kalau dia tak ada i'tiqad wajibnya taat kepada Allah dan Rasulnya, walaupun dia sedang mentaati Allah dan Rasulnya, dia bukan Islam juga. Saya ulang lagi kenyataan saya ini. Siapa yang ada kepercayaan i'tiqad bahawa tak wajib ikut Allah dan Rasulnya, dia kafir, terkeluar daripada Islam. Walaupun dia sedang melakukan ketaatan tersebut. Apa contohnya? Contohnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala suruh kita solat. Dia intiqad, dia solat apa hukumnya? Wajib. Ijma' ulama' wajib. Sepakat semua ulama'. Tak ada yang, tak adalah khilaf dalam masalah di solat wajib, tak wajib. Tak ada. Ini minal minad daruriyatul khams. Kan, minad daruriyat fid din. Ada khams pula saya tak sebut eh. Minad darurah min ilmi darur ad-daruri. Jadi ilmu yang daruri, iaitu ilmu yang mesti orang tahu. Yang bila dia masuk Islam, dia tahu solat tu wajib. Kecuali lah kalau dia duduk dekat mana-mana hutan ke mana, ya. Kemudian dia kata, sebenarnya solat ni tak wajib pun, tapi aku solat. Nampak? Kenapa kau solat? Ya, aku solat sebab ya, aku rasa solat ni betul. Tapi bagi aku, siapa yang tak nak solat pun tak apa, dia tak wajib. Ha, yang ni kafir dia. Begitu juga dengan sebalik. Sebab tu dikata kat sini, al-inqiyadu lahu bita'ah, dan menyerah diri kepada Allah dengan ketaatan. Dia tunduk kepada Allah dengan ketaatan. Dia kena ada ketundukan. Kalau katakanlah dia tidak melakukan satu perintah Allah, dalam keadaan dia beriktikad sedemikian, beriktikad bahawa benda itu wajib, maka dia berdosa. Dia belum jadi jatuh kafir, kecuali ibadah-ibadah yang telah Allah Ta'ala tetapkan. Kalau tinggal jadi kafir, macam mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, salat ikut pendapat yang satu pendapat yang baik, satu pendapat ulama ila akhirih. Yang ketiga, yang penting juga, wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Seorang muslim itu dia berlepas diri daripada syirik dan ahli syirik. Maksudnya, kalau dia tak tinggalkan syirik, maka dia bukan Islam. Walaupun dia mengaku di Islam. Okey. Dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah, tapi dia tak tinggalkan syirik. Dia masih melakukan syirik. Dan perbuatan syirik yang dia lakukan pula termasuk daripada syirik akbar, syirik besar. Maka dia bukan Islam. Dia tak Islam. Maka amalan dia pun tertolak, tak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, walaqad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna min al-khasirin. Diwahyukan kepada engkau wahai Muhammad dan juga nabi sebelum engkau, la in ashrakta, kalau kamu semua mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, la yahbatanna 'amaluk, sesuai amalan kamu semua akan gugur. Ha, tadi tu. Wala takunanna minal khasirin. Kamu akan termasuk orang yang rugi. Ha, nampak? Balillaha fa'bud wa kum minasyakirin. Bahkan kata Allah, tak sambung lagi ayat tu, bahkan hanya kepada Allah kamu beribadah. Itu menunjukkan bahawa tidak beribadah kepada Allah itu maksudnya syirik. Syirik tu lawan kepada tauhid. Beribadah kepada Allah itu tauhid. Dan kita berlepas diri daripada syirik dan ahli syirik. Ha, bukan hanya tak buat syirik, dia kena tinggalkan ahli syirik. Dia tak boleh join amalan-amalan syirik. Ya, seperti firman apa? Seperti kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan dengar tak bisik-bisik ni? Allah musta'an. Tuan-tuan dengar tak bunyi mercun? Allahu akbar. Kuat tu bunyi mercun. Qatalahumullah, qatalahumullah. Sejak dalilnya kita kena berlepas daripada orang musyrikin ni, apa dia? Firman Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman apa dia? Wa idh qala Ibrahim li abihi wa qaumihi إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan apabila Ibrahim berkata kepada kaumnya dan ayahnya, innani bara'u mimma ta'budun, aku berlepas diri. Dapat tak? Berlepas diri. Dia berlepas diri daripada syirik ni, ada dalilnya. Illa alladhi fatarani, kecuali yang menjadikan aku. Fa innahu sayahdin, kerana sesungguhnya dia akan bagi petunjuk kepadaku. Waja'alaha, dan Allah telah jadikan kalimah ini, iaitu berlepas diri daripada syirik ini, kalimatan baqiyatan fi aqibihi, satu kalimah yang kekal dalam keturunannya. La'allahum yarji'un, supaya mereka semua kembali kepada tauhid. Nampak? Nabi Ibrahim kata, aku berlepas diri daripada apa yang kamu sembah. Ini berlepas diri daripada syirik. Apa itu berlepas diri daripada ahli syirik? Kat mana pula dalil? Dalam surah Mumtahanah, Allah Ta'ala kata, لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنني إن إذ قالوا لقوم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. Terjadikan bagi kamu contoh yang baik pada Ibrahim. Pada Ibrahim, maksudnya wahai orang Islam, dijadikan bagi kamu ni contoh yang baik pada Ibrahim. Maksudnya ikut Nabi Ibrahim ni. Apa yang kamu nak ikut ni? Ketika Nabi Ibrahim berkata kepada kaumnya, aku berlepas diri daripada kamu. Nampak dia step daripada kamu dulu. Aku berlepas diri daripada kamu. Kamu ni orang musyrikin. Dan daripada apa yang kamu sembah. Kat sini dalil bahawa berlepas diri daripada musyrikin dan juga apa yang dia sembah. Dua-dua sekali ni kena, kita kena berlepas diri. Bukan hanya berlepas diri daripada syirik je. Tapi dia join orang musyrikin. Tak jadi. Tak jadi. Maksudnya datang dari riwayat daripada Salafus Salih. Siapa yang pada hari perayaan orang kafir, dia pakai macam orang kafir perayaan dia, dia sambut, dia mengucapkan, dia menzahirkan kegembiraan bersama orang kafir, maka faqad habita amaluh, maka gugur segala amalan salih ni. Okay, minyak dekat bulan 12, Christmas. Maka tak perlu kita menzahirkan kegembiraan kita pada perayaan kufur mereka. Cukup kita diam, cuti, kita buat biasa je. Macam hari-hari lain. Naam. Tak perlu kita pula tegih-tegih nak pergi menzahirkan kegembiraan kononnya untuk saudara kita. Kononnya saudara. Tak. Mereka bukan saudara kita. Innahum laysu min ahlik. Innahu amalu ghairu salih. Innahu laysa min ahlik. Innahu amalu ghairu salih. Okey, itu syarat pertama tuan-tuan. Jadi syarat pertama Islam, dan Islam tu maksudnya ialah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Islam itu maksud dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Taala. Islam tadi tiga tadi, iaitu menyerah diri kepada Allah dengan tauhid, ketaatan, dan juga lepas daripada syirik. Sebenarnya, ketiga-tiga takrifan ni, kita baca tiap-tiap hari. Kalau tuan-tuan ni orang mazhab Syafi'i, tuan-tuan tiap-tiap hari baca ayat ni. Apa dia? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awal muslimin. Sebelum lagi, wa ma ana minal musyrikin. Wa ma ana minal musyrikin. Allahu akbar kabira, alhamdulillah kathira, subhanallah bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lilladhi, wajjahtu wajhiya lilladhi fatara samawati. Aku menghadapkan wajah aku kepada mencipta langit dan bumi. Apa maksud menghadapkan wajah aku? Wajjahtu wajhiya lilladhi, maksud menghadapkan wajah aku, kata ulama tafsir, iaitu kita menunjukkan segala ibadah kita hanya kepada Allah. Wajjahtu wajhiya lilladhi fatara samawati wal ard, kepada Allah Taala ciptakan langit dan bumi. Hanifan, hanifan, hanif tadi, hanif tadi, tak ada bengkok-bengkok, tak ada langsung cenderung kepada syirik. Musliman, tunduk kepada perintah Allah Ta'ala. Tadi syarat yang kedua, wama ana minal musyrikin, dan aku tak termasuk pun di kalangan orang musyrikin. Aku tak termasuk di kalangan orang musyrikin. Tak buat syirik dan tak termasuk di kalangan orang musyrikin. Beza dua-dua. Dengar ni wahai umat Islam sekalian. Tidak cukup anda menzahirkan, meninggalkan syirik. Tuan-tuan dan puan-puan juga kena meninggalkan orang yang melakukan syirik. Bila ustaz kawan-kawan, kawan-kawan hanya klik sahaja. Sekadar kawan dalam pejabat. Tidak menzahirkan kecintaan kepada mereka. Tidak berteman rapat dengan mereka. Tidak ada apa dia keterikatan hati pada mereka kerana mereka itu musyrikin. Apakah perlu hormat? Ya, itu hormat, itu lain cerita. Hormat itu dengan tidak menzalimi mereka. Ya. Tidak mengambil harta mereka secara paksa. Tidak mencuri harta mereka. Tidak mencela mereka. Tidak mencela sembahan mereka. Yes, termasuk juga. Wala tasubbul ladzina yad'una min duni fa yasubbullaha adwa bighairi ilm. Kata Allah, janganlah kamu kamu cela apa yang mereka sembah selain daripada Allah. Ditakuti mereka akan mencela Allah Ta'ala tanpa ada ilmu. Jadi tak boleh cela pun. Jangan cela. Yang kata buncitnya perut Tuhan dia, tak boleh sebut, tak boleh sebut macam tu. Okey. Dia cakap umum lah. Baik. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua iaitu al-ikhlas. Jadi syarat kedua pertama tadi dia dah Islam, dia dah tinggalkan syirik, dia tak buat benda-benda syirik. Dan ini pengajian berkenaan dengan syirik ini berhajat kepada kuliah yang banyak, panjang. Pengajian ini perlu perlu berterusan. Apakah perkara-perkara yang syirik? Okey, apakah perkara yang menyebabkan seorang itu terkeluar daripada Islam? Yang menyebabkan amalan dia tidak diterima, dia tak sedar bahawa amalan dia terhapus. Baik. Yang kedua, syaratul ikhlas. Yang kedua, dia kena ikhlas dalam amal dia. Yang kedua, dia kena ikhlas. Ikhlas tu apa dia? Iaitu murni amalan dia semata-mata untuk Allah. Okey. Ikhlas maksudnya murni, bersih. Okey. Hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud ikhlas. Jadi ibadah yang dilakukan semata-mata untuk mengharap ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. InsyaAllah. Dah diharap dia dulu. Allahu Akbar. Betul boleh dengar ke? Saya ceramah. Nir, boleh dengar tak anak? Anak berceramah. Suara anak boleh dengar tak? Tuan, kita sambung lagi dalam kuliah akan datang dengan Allah. Kenapa bising ni? Jadi insya-Allah kita akan sambung syarat yang kedua iaitu syaratul ikhlas. Insya-Allah dalam kuliah akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Boleh, boleh dengar? Tak apa, kita tangguhlah tanpa bising. Rasa tak selesa pula untuk. Boleh dengar? Baik, kita ada masa lagi 15 minit. Tak apa, kita tangguh dulu. Barakallahu fikum. Kita tangguh dulu. InsyaAllah dalam kuliah akan datang, kita akan sambung lagi. Itu syarat yang kedua dan juga syarat yang ketiga. Afwan kepada pihak penganjur. Ini tak dirancang. InsyaAllah kita akan sambung dalam kuliah akan datang. Bismillah ta'ala. InsyaAllah. InsyaAllah. Syarat kedua dengan syaratnya ketiga iaitu apa dia? al-ikhlas dan juga ketiga ittiba'us sunnah. Yang lagi dua syarat ni pun berhajat lagi mungkin lagi setengah jam untuk kita huraikan. Okey, minta maaf kalau terganjur, tak nak selesaikan. InsyaAllah dah boleh akan datang. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'ir al-muslimin wal muslimat al-mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat إنه قريب مجيب الدعوات يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.